بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سهرمتي. Selanjutnya penulis membawakan ucapan Al-Allamah Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahullah dalam kitabnya Asnaf Al-Mu'aridin Lil-Haq. Jenis-jenis para penentang kebenaran. Kata beliau, As-Sinfu Thani, jenis kedua, ar-ru'asa ahlul amwal alladzina fatanatuhum dunyahum wa shahawatuhum. Golongan kedua adalah para pemimpin-pemimpin dan golongan orang-orang yang berharta, orang-orang kaya. Alladzina fatanatuhum dunyahum wa shahawatuhum, yang mereka sudah terfitnah dengan hartanya, dengan dunianya, dan dengan syahwatnya. Li'annahum ya'lamun annal haqqa yamna'uhum min kathirin mimma ahabbuhu wa allafuhu min syahawatil ghayyi. Karena mereka mengetahui, para tokoh-tokoh pemimpin dan orang-orang kaya ini, bahwa kebenaran akan menghalangi mereka dari kebanyakan yang mereka sukai. Kenapa mereka menjadi penentang? Kenapa mereka menjadi penolak-penolak kebenaran, penentang-penentang kebenaran? Karena mereka melihat dengan syahwat mereka, dengan dunia mereka, bahwa kebenaran akan menghalangi keinginan-keinginan yang mereka sukai. Ma ahabbuhu wa allafuhu min syahawatil ghayy. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan dari syahwat-syahwat kesesatan. Falam ya'bau bida'il haqq. Maka mereka sudah tidak peduli dengan tarikan-tarikan kebenaran. Walam yakbalu minhu, dan tidak mau menerima kebenaran. Masih ucapan beliau, Al-Allamah Abdul Latif Al-Syaikh rahimahullah. Wa man tarakal haq wa ansarafa anhu lijahin aw mal. Siapa yang meninggalkan kebenaran dan berpaling karena kedudukan, karena hartanya, fa fihi syabahun minal yahud, maka dia sangat mirip dengan Yahudi. Bagaimana Yahudi? Kata beliau, fa inna ulama bani Israel, karena ulama dari kalangan bani Israel, kanat lahum ma'kalatun. Mereka memiliki gaji, memiliki ma'kalah, uang makan, ala agniyaihim, yang diberikan oleh para orang-orang kaya mereka. Jadi ulamanya itu diberi makan oleh orang kaya. Wa katamu ma'rafu minal haq an bani Israel. Kemudian mereka menutupi kebenaran yang mereka tahu terhadap bani Israel. Min ajlil ju'l alladhi ja'alahu aghniya'uhum, karena pemberian yang telah ditetapkan oleh orang-orang kaya tadi. Fakatamul haqqa, maka mereka menutup kebenaran, hatta yabqa lahum hadzal haum, agar tetap mereka dapatkan bagian mereka dari harta tersebut. Perhatikan keadaan Bani Israel. Rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, alim ulama mereka diberi makan, diberi bagian oleh orang-orang kaya mereka. Sehingga ketika mereka berbicara tentang kebenaran, mereka menjaga lidah mereka. Kalaupun itu batil, mereka gak akan mengatakan itu batil. Karena itu orang-orang yang memberi makan mereka. Khawatir berhenti memberi makan. Walaupun itu hak, gak akan disampaikan kepada Bani Israel. Karena khawatir, ju'lah. Ju'lah itu bayaran yang biasa diberikan pada mereka akan berhenti. Ini barakallahu fikum. Kemudian dinukilkan pula ucapan Abu Mudhaffar yang mirip dengan itu. Ucapan Abdul Latif tadi, kesimpulannya bahwa mereka-mereka yang menolak kebenaran, menolak hak karena kedudukan, karena masalah dunia, maka mirip dengan Yahudi. Yang mereka menolak kebenaran karena apa yang mereka dapatkan dari orang-orang kaya. Qala Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an yang beliau tulis, qala wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Qal, kata beliau, kata Abu Mudhaffar, dzalika anna ulama'ahum wa ahbarahum kanat lahum makalah. Yang demikian karena mereka, ulama Yahudi, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka memiliki makalah, memiliki bayaran khusus untuk uang makan mereka dari orang-orang kaya mereka. Wa min juhalihim, dari orang-orang bodoh mereka, orang bodoh tapi kaya. Fa khafu an tadhhab makalatuhum, maka mereka khawatir akan hilang bagian mereka dari uang makan tadi ketika mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad, khawatir uang makan tadi hilang. Faghayyaru na'tahu, maka mereka merubah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Taurat. Mereka ganti-ganti, mereka rubah. Wa katamu ismahu, dan mereka tutup namanya, walaupun sungguhnya tertulis namanya Muhammad, namanya Ahmad, mereka sembunyikan. Fahadha makna bai'il ayat bithamanil qalil, inilah makna menjual ayat dengan harga yang sedikit. Mereka sampai berani merubah ayat dalam Taurat, mereka berani merubah ucapan Allah hanya karena ju'lah yang mereka dapatkan dari orang-orang kaya mereka. Ini Yahud. Wal jah wa hubu syaraf was su'dat hiya allati hamalat jama'atun min asrafil arab alal kufri bi nabiyyina Muhammadin SAW. Berarti Yahud karena masalah dunia, masalah ju'lah, masalah ma'isyah. Taib, sekarang orang-orang Arab Quraisy, kenapa menolak? Sedangkan kedudukan, kehormatan, su'dad. Su'dad itu juga hampir sama, kepemimpinan, dijadikan sebagai tokoh yang memimpin, menjadi sayyid, itu kebanggaan orang-orang Arab. Hamalat jama'ah min ashrafil Arab alal kufri binabiyina Muhammadin SAW. Penyakit-penyakit itu, cinta kemasyhuran, cinta cinta ditokohkan, ingin dibesarkan, ingin dihormati, ingin menjadi Sayyid Arab. Ini membawa mereka untuk menolak dan kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mendorong mereka untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a ilmihim, bersama ilmu mereka. Iqrar mereka bersama pengakuan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur. Dan apa yang dikatakannya adalah hak. Dan apa yang merupakan dakwahnya merupakan dakwah yang baik. Diakui oleh mereka. Contoh, diriwayatkan dari Miswar Ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, mengisahkan tentang kisah dia dengan Abu Jahal. Wa kana khaluhu, bahwa dia itu tadinya memang khalnya, saudara dari ibunya. Maka dia berkata kepada Abu Jahal, ay khal, wahai pamanku, hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadhibi qabla an yaqul maqalatahu allati qalaha. Wahai pamanku, apakah kalian dulu pernah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dusta sebelum dia berkata tentang apa yang diucapkannya dari dakwah Islam? Dijawab oleh Abu Jahal, la'natullah alaih, yabna akhi, wahai ponakanku, wallahi laqad kana Muhammadan fina wa huwa syabun yud'al amin ma jaraina alaihi kadiba. Wahai ponakanku, sungguh dia dulunya ketika dia masih muda terkenal dan dipanggil sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan kami tidak pernah mendapati dia berdusta. Qat, sama sekali. Falamma khattahu syaib, lam yakun liyakdiba ala Allah. Maka sekarang ketika dia sudah tua, sudah memutih rambutnya, apakah kemudian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya tidak mungkin. Masih muda saja dia gak berani berdusta, apalagi sudah tua. Itu sisi pertama. Sisi kedua, terhadap manusia saja dia gak berani berdusta. Masa tiba-tiba berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala? Gak mungkin. Subhanallah, ini pengakuan jujur dari Abu Jahal. Maka kata Miswar ibn Makhramah, ya khal, falima la tattabi'unahu? Kalau begitu, kenapa engkau tidak ikut dia? Kenapa engkau gak mengikuti ajarannya? Kalau dia memang orang jujur terpercaya. Qala ayyibna akhi, wahai saudara, wahai ponakanku, tanaza'na nahnu wa bani Hashim, kami selalu bersaing antara kami dengan bani Hashim. Karena Abu Jahal dari bani Makhzum, sedangkan Rasulullah SAW dari bani Hashim. Tanaza'na nahnu wa bani Hashim asy-syaraf, kami selalu bersaing kehormatan, kemuliaan antara kami dengan Bani Hashim. Fa'at'amu wa'at'amna wasaqaw wasaqayna wa'ajar wa'ajarna. Mereka memberi makan, kami memberi makan. Mereka memberi minum, kami memberi minum. Artinya menjadi tuan rumah di Mekah ketika haji. Itu kehormatan bagi mereka. Mereka menyambut tamu-tamu di bulan Dzulhijjah. Dari sekian banyak penjuru, kami pun menyambut tamu. Mereka memberi makan, kami memberi makan. Mereka memberi minum, kami memberi minum. Dan mereka bisa melindungi, kami pun bisa melindungi. Falamma tajathaina al-raqb wa kunna kafar sayrihan. Ketika kami dalam keadaan sudah bersaing ketat seperti dua kuda yang sedang menggiling gandum. Tahu penggilingan? Penggilingan dulu tenaganya tenaga kuda atau tenaga keledai. Maka kuda itu diikat satu di sana, satu di sana. Yang ini dipacu ke sana, yang ini dipacu ke sini. Sehingga berputar-putar terus. Apakah mungkin akan ada yang menang? Tidak ada. Karena memang satu kayu. Yang ini ke sana, yang ini ke sini. Begitu. Dipacu supaya penggilingan tadi berjalan. Kami ini dengan mereka kafara sayrihan, seperti dua kuda di penggilingan. Ternyata tiba-tiba di antara mereka ada yang berkata, minna nabiyyun, Di suku kami ada nabi. Famata tudrak hadhihi. Yang ini bagaimana kita bisa menyainginya? Tidak akan bisa. Kehormatan pada mereka dan kita kalah. Subhanallah. Ternyata penolakan Abu Jahal hanya karena persaingan kehormatan. Karena dia bukan dari Bani Makhzum. Karena Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Walaupun sukunya sama-sama dari Bani Kinana ujung-ujungnya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini alasan dia. Alasan Abu Jahal. Yang dalam riwayat lain dikatakan, kalau sampai aku akui, niscaya mereka akan mencerca aku dan merendahkan kami, merendahkan suku kami. Tidak ada apa-apanya. Itu masabbah, cercaan, dan kehinaan bagi kami. Kemuliaan bagi Bani Hashim. Khana ibn a'azakumullah. Yahudi menolak Nabi Muhammad SAW padahal tahu itu hak. Bahkan tertulis dalam kitab mereka. Kenapa? Masalah dunia. Khawatir kehilangan dunia. Arab menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan tahu itu hak. Dalam keadaan tahu bahwa itu jujur dari Allah Ta'ala. Dan sudah pernah kita kisahkan di majelis ini juga. Tentang Walid ibn Mughirah. Yang juga mati dalam keadaan kafir. Ketika dia di malam hari datang. Mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Tertarik. Suatu saat dia ketemu dengan tokoh Quraisy yang lain. Mau kemana kamu? Kamu mau kemana? Balas tanya. Akhirnya sama-sama mengakui. Ya, kita berjanji untuk jangan balik lagi. Jangan dengarkan. Ini adalah ucapan kosong. Ketika diketahui atau disangka oleh Walid bin Mughirah bahwa dia gak datang, maka dia datang. Ternyata dia pun menyangka Walid gak akan datang. Ketemu lagi. Sampai berjanji lagi untuk tidak datang. Keesokan harinya ketemu lagi di tempat yang sama. Sampai yang ketiga, Walid berkata, kalian tidak dengar ucapan-ucapannya? Inna li kalamihi la halawa. Sungguh, ucapannya sangat manis, sangat indah. Dan lihat, bacaannya sungguh sangat mulia. Dan lihat kata-katanya, sungguh sangat tinggi. Sampai dia katakan, dan ini tidak mungkin dari kalam al-bashar. Tidak mungkin dari ucapan manusia. Ini dari ucapan Allah SWT. Maka sahabatnya ini terkejut. Engkau berkata apa? Sungguh, engkau terkena sihir oleh sihirnya Ibn Abi Kabsyah. Maksudnya Rasulullah SAW dijuluki Ibn Abi Kabsyah karena disusukan oleh Halimah Sa'diyah yang suaminya dijuluki dengan kunyah Abu Kabsyah. Ini tukang kambing. Khonibidina azakumullah. Keesokan harinya berdatangan berduyun-duyun orang-orang Arab kepada Walid bin Mughirah. Wahai Walid bin Mughirah, apa benar apa yang kami dengar bahwa engkau qad sabata, engkau telah keluar dari agama nenek moyangmu, engkau telah begini, engkau telah begitu. Diam dia. Bingung mau menjawab apa. Innahu fakkara wa qaddar. Allah kisahkan dalam surat Al-Muddathir. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma qal. In hadha illa qawlul bashar. In hadha illa sihrun yu'thar. Tiba-tiba dia berpikir. Kemudian menjawab bahwa ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Ini sihir. Aku terkena sihir olehnya. Mengapa demikian? Padahal dia tahu hati kecilnya sudah berkata ini hak. Kenapa ditolak? Al-jah. Sekali lagi kita katakan. Al-jah. Kedudukan, kehormatan. Walid bin Mughir adalah tokoh orang kaya. Dan orang yang terhormat. Dan memiliki anak-anak yang banyak. Laki-laki lagi. Khamilina azakumullah. Maka dia sangat dihormati. Kebunnya ada di Syam dan ada di Yaman. Yang musimnya bertolak belakang. Kalau di sana musim dingin, di sini musim panas. Kalau di sini musim panas, di sini musim dingin. Sehingga panennya sepanjang tahun. Kalau di sana tidak panen, yang sini panen. Kalau yang sini tidak panen, sana yang panen. Selalu begitu. Khonibidina azakumullah. Tetapi tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia khawatir kalau saya katakan bahwa saya percaya dan beriman bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah, mereka semua akan meninggalkan aku. Dan aku tidak lagi menjadi tokoh mereka. Ini barakallahu fikum sama dengan Abu Jahal. Menolak kebenaran lijah, lisyaraf, lidunya. Menolak kebenaran karena kedudukannya takut hilang, kehormatannya takut jatuh, ketokohannya takut sirna. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa Abu Talib, dan juga Abu Talib, kana aliman bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, wa huwa muhibbun lahu. Dia dalam keadaan tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasul. Abu Talib tahu. Ketika ditanya sama setiap orang, dikatakan iya. Apa yang dikatakan oleh ponakan pun benar. Dan orang dianjurkan untuk ikut dia. Ikut-ikut ponakannya. Tetapi, wa huwa muhibbun lahu, dia cinta kepadanya. Falam takun mahabbatuhu lahu limahabbatillah. Sayangnya, kecintaan Abu Talib kepada Muhammad SAW bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena sukunya, karena kabilahnya, karena keluarganya, karena ponakannya. Balkana yuhibbuhu li'annahu ibna akhi. Abu Talib mencintainya hanya karena dia adalah ponakannya. Titik. Fahubbuhu lilqarabah. Maka kecintaannya hanya karena kekerabatan. Wa idza habba dhuhurahu falamma yahsul lahu bidzalika min asy-syaraf war-ri'asah fa aslu mahbubihi war-ri'asah. Maka kalau dia suka kepada ponakannya karena kerabatnya, maka dia suka pula kalau ponakannya ini menang, kalau ponakannya ini jaya, kalau ponakannya ini diikuti orang, dia senang, bangga. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Ternyata urusannya jah juga. Qala fa aslu mahbubihi huwa ar-ri'asah. Berarti inti kecintaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW adalah masalah kedudukan. Kalau ponakan saya hebat, saya juga ikut hebat. Tapi untuk ikut, tidak. Qul inna a'azakum Allah. Orang-orang Quraisy ketika rapat di Darun Nadwa. Mereka punya Darun Nadwa. Jangan dikira cuma Yunani yang punya majelis permusyawaratan rakyat. Selalu digambarkan mereka hebat, punya majelis musyawarah sejak dulu. Jahiliyah juga punya. Tak hanya saja mereka semuanya sama-sama kufur, tidak dibimbing dengan dalil-dalil. Sehingga berbicaranya dengan ro'yu, ro'yu, ro'yu. Yang satu mengatakan, bunuh saja. Muhammad, selesai. Yang lain menjawab, jangan. Kalau dibunuh, keluarganya akan menuntut semuanya. Kabilahnya, dan kita akan berperang sesama kabilah. Kabilah Arab. Yang satu lagi, kalau gitu, penjarakan saja. Sampai matinya. Sekian banyak usul-usul. Yang saya akan ceritakan adalah salah satu dari usulan mereka. Usir saja jauh-jauh dari negeri kita. Kalau urusannya menjadi hebat, menjadi menang, menjadi jaya, katakan, huwa minnana wa fina. Dia itu dari golongan kita, kabilah kita, suku kita. Tetapi kalau ternyata sebaliknya, dia mempermalukan, jatuh, jelek, dan mempermalukan, kita katakan, dia sudah kita usir. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Apa namanya ini? Ikhwan fillah na'azakumullah. Sama seperti tadi, urusannya adalah kebanggaan, kedudukan, kejayaan, kehebatan. Dibuang, diusir jauh-jauh, tapi dilihat. Kalau hebat, itu dari kita. Itu suku kita. Itu kabilah kita. Tapi kalau sebaliknya, oh itu sudah kita usir. Sudah kita jauhkan. Tetapi saat itu datang iblis dalam bentuk manusia. Semua gak ada yang kenal. Hanya kenal wajahnya sepertinya dari Bani Fulan. Tapi gak ada yang kenal. Datang iblis dan berkata, bunuh saja. Tetapi yang membunuh jangan satu orang. Setiap suku mengirimkan pemudanya. Kemudian mereka semuanya yadribunahu darbata rajulin wahid. Semua membawa pedangnya masing-masing, anak-anak muda ini, dari semua suku. Dan kemudian menusukkannya, menebaskannya dengan satu tebusan bersama. Sehingga kalau menuntut darah, silakan. Dia menuntut darah dari semua suku-suku Arab. Dan Bani Hashim gak akan mampu. Gak akan berani menantang seluruh Arab. Mereka semua setuju. Benar engkau. Engkau orang yang cerdas dan seterusnya. Khonifidin a'azakumullah asyahid. Bahwa di antara mereka, pikirannya selalu bagaimana keutamaan kita. Bagaimana kemuliaan Arab. Bagaimana kemuliaan Arab. Khonifidin a'azakumullah. Jah yang dipikirkan oleh mereka. Kembali kepada kita. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa Abu Talib ahabba dhuhurahu, mencintai kemenangan Nabi Muhammad SAW, yang menyukai kemenangan Rasulullah SAW, bukan masalah dia suka pada agamanya, tetapi karena dia ingin mendapatkan kehormatan, kecipratan kemuliaannya. Oh, itu ponakan saya. Itu ponakan saya. Fa aslu mahbubihi huwa ar-ri'asah. Berarti inti kecintaan dia kepada Rasulullah SAW hanya karena masalah kedudukan dia sendiri. Falihadza lama urida alaihi syahadatain. Oleh karena itu ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW, ya am, qul la ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah, ketika akan matinya tetap menolak. Walaupun membela, walaupun mendukung, walaupun selalu dia membela di hadapan orang-orang Quraisy semuanya. Tetapi ketika disuruh qul la ilaha illallah, dia menolak. Ra'anna bil iqrari bihima zawal dinihi. Kenapa dia menolak? Karena dia melihat kalau dia harus mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti mengakui kenabian ponakannya, dan berarti dia menjadi pengikut ponakannya, itu dianggapnya menurunkan kedudukan dia. Dan berarti dia meninggalkan apa yang dia pegang, gengsi. Saya sudah punya agama dan saya sudah punya keyakinan. Saya ikut ponakan saya? Tidak. Ini na'udzubillah. Sama ternyata faktor penolaknya atau faktor pendorong untuk menolak adalah jah, kehormatan, hubbur ri'asah, hubbul jah. Dan ini persis seperti judul bab. Babnya adalah sawarim anil haq. Penghalang-penghalang dari kebenaran. Yang menghalangnya Abu Talib untuk menerima kebenaran adalah hubbul jah, hubbul syaraf, hubbul ri'asah. Fakana dinuhu ahabba ilaihi min ibni akhih, falam yukirbihima. Abu Talib lebih cinta kepada agama nenek moyangnya dan lebih berpegang dengan pendiriannya daripada harus ikut pada ponakannya. Ini barakallahu fikum keadaan mereka. Abu Jahal, Amr bin Hisham, yang tadinya dijuluki Abul Hakam oleh orang-orang Arab, ternyata Nabi menyatakan Abu Jahal, bukan Abul Hakam. Abul Hakam itu bapak hukum yang paling bijak. Dikatakan Abu Jahlin, dia adalah bapak kebodohan. Kemudian Walid bin Al-Mughirah, yang Allah kisahkan dalam surat Al-Muddathir. Kemudian Abu Talib. Ternyata semuanya karena masalah tidak mau menerima kebenaran, khawatir jatuh kehormatannya dan hilang kepemimpinannya. Wa qala Syaukani rahimahullah, wa qad yatruk takallum bil haqqi muhafadatan ala hadhin qad dhafira bihi. Kata Syaukani rahimahullah, kadang seseorang meninggalkan untuk menyampaikan kebenaran hanya karena menjaga bagian dirinya. Hanya karena menjaga bagian dirinya dari dunia yang dia sudah dapatkan. Takut hilang. Min tilka daulah, apakah dari negara, dari penguasa, mendapatkan malin wajahin, mendapatkan kedudukan dan jah, jangan sampai hilang kembali. Waqad yatruku takallum, dan kadang-kadang mereka tidak mau berbicara kebenaran, alladhi huwa khilafu ma alaihi an-nas, yang menyelisihi kebanyakan manusia, istijlaban li khawatiril awam, karena ingin menenteramkan hati orang awam. supaya mereka jangan marah, supaya mereka jangan menolak, supaya mereka makhafatan min nufurihim anhu, khawatir masyarakat lari dari dia. Apa yang sering kita contohkan? Seperti seorang yang dagang kue, berdakwah, tetapi prinsipnya prinsip dagang. Kalau keju gak laku, ganti coklat. Ternyata gak laku juga, ganti kismis. Kenapa kok ganti-ganti? Ya, supaya laku. Agama tidak sama dengan dagang kue. Tetapi mereka karena ahli dunia menyamakan dakwah seperti dagang kue. Oh, mereka gak suka yang ini, buang yang ini. Supaya mereka laku, supaya mereka terima. Tapi masyarakat gak suka yang begini, tolak yang ini. Tapi masyarakat gak mau yang itu, tutup yang itu. Tapi manusia gak mau yang ini, tutup yang ini. Akhirnya yaqridudin qardan-qardan. Akhirnya menggunting agama dari kanan, dari kiri, dari depan, dari semakin kecil agama, semakin kecil. Habis. Yang ini dibuang, yang ini diganti, yang ini dihilangkan, yang ini dihapus, yang ini ditutupi, yang ini disembunyikan. Khonibidina azakumullah. Ya ahli sunnah. Antum lastum ahlul ahwa. Kalian bukan seperti mereka ahlul ahwa. Ahlul ahwa, mereka berjalan dengan hawa nafsu. Maka mereka, apa yang mereka sukai, mereka jalani. Apa yang mereka tidak sukai, mereka tidak jalani. Karena ahlul hawa. Tetapi ahlul sunnah berjalan dengan sunnah. Suka ataupun tidak suka. Berat ataupun dalam keadaan tidak berat. Harus dipegang. Tapi ini nanti saya begini, sakit. Tetap dijalani. Kenapa? Karena ini sunnah. Ini dakwah. Ini hak. Nanti mereka biarkan. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka tidak menerima urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illa al-balagh al-mubin. Tidaklah bagi kita kecuali menyampaikan. Ini hak, ini batil. Ikuti yang hak, jangan ikuti yang batil. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini teorinya mudah, tapi praktiknya berat-berat dan sangat berat. Bisa dia susah tidur karena beratnya beban. Gak bisa istirahat karena beratnya beban. Sebagian mereka bahkan gak bisa untuk makan dengan nikmat karena beratnya serangan-serangan dari sekian manusia. Yang menjulukinya ekstrim, menjulukinya khawarij, menjulukinya sebagai teroris, menjulukinya sebagai sekian macam julukan-julukan yang jelek. Dari berbagai macam pihak. Kenapa? Karena dia berkata yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka semua kelompok-kelompok yang menyimpang dikalahkan. Ini menyimpang karena ini menyimpang karena itu, ini sesat karena ini. Akhirnya semua kelompok menyalahkan dia. Bagaimana kira-kira? Enteng? Berat. Tetapi barakallahu fikum. Ujian itu sebanding dengan apa yang Allah janjikan dari pahalanya. Semakin berat ujian, semakin tinggi pahalanya. Inna idhamal jaza bi'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala. Bencana yang menimpanya, ujian yang menimpanya. Semakin berat, semakin tinggi nilainya. Dan yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, tsummal amsal, tsummal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semirip dengan mereka, kemudian yang semirip dengan mereka. Semakin kalian mencocoki sunnah Rasulullah SAW, maka semakin berat ujiannya, semakin berat ujiannya. Khonibin a'azamullah, kembali pada ucapan Syaukani rahimahullah. Wa qad yatrukul kalam, atau yatrukut takallum bil haq, litam'in yadhunnuhu wa yarju husulahu min tilka daulah. Kadang-kadang meninggalkan untuk berbicara kebenaran, enggak mau menyampaikan al-haq karena ada harapan, ada tamak, keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari penguasa, sesuatu dari orang yang besar yang ditokohkan. Au min sa'irin nas, atau mengharapkan sesuatu dari sekian banyak manusia. Fi mustaqbal az-zaman, di masa-masa mendatang. Yang dipikirkan apa nanti keuntungan saya? kalau saya begini menerima kebenaran, saya akan rugi. Khawatir tidak laku, khawatir ratingnya turun, khawatir tidak diundang lagi, khawatir dia tidak lagi banyak pengikutnya. Saya sampaikan tentang ucapan para ulama, ternyata separuh majlis hilang. Padahal saya menyampaikan saja, qala Syekh Rabi' kada, qala Syekh Ubaid kada. Ternyata bulan depannya sudah berkurang. Loh, kemana separuhnya ini? Oh, tidak terima Ustaz ketika Ustaz bilang begini dan begitu kemarin. Oh, Masya Allah. Ya. Silahkan, walaupun tinggal 10 orang. Kan ibn hazakullah, al-haq tetap haq. Al-batil tetap batil. Tidak akan berubah kalimat di lisan ini, Insya Allah. Apa yang Allah katakan hak, kita akan katakan hak. Apa yang Allah katakan batil, itu batil. Apa yang disebutkan dalam hujjah, dalam Quran dan sunnah, bahwa itu adalah hak, itu disampaikan. Dan apa yang dianggap sebagai kebatilan, kita katakan batil. Apakah mereka menerima ataupun menolak? Apakah bertambah banyak pengikutnya atau berkurang? Apakah yang hadir semakin bludak atau sebaliknya? Tidak peduli. Karena itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah idharul haq. Wabayanul batil adalah batil. Watahdir dan peringatan dari bahayanya kebatilan dan ahlul batil. Ini khonibdina azakumullah tugas para da'i seluruhnya. Dan ini adalah sesungguhnya amanah pada semua para da'i. Sehingga siapa yang tidak melaksanakan amanah ini, berarti dia khianat. Mengkhianati kewajiban dakwah yang ada di pundaknya. Dia sembunyikan kebenaran, dia sembunyikan al-haq, dia sembunyikan fatwa para ulama, karena keuntungan-keuntungan yang diharapkan, makin dipengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hunan naktafi barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kadang mendatang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.